Konsultasi Syariah. Puasa Arafah penghapus dosa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja, yang dilakukan terus-menerus, bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga." Quran Surat An-Nisa, ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sholat 5 waktu, dari 1 sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa yang diantara keduanya bila dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu. Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.